Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq mubashirina wa mundhirin liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Salatu wassalamu ala rasulillah wa manittaba'a bisunnatihi ila yaumiddin. Baiklah para pendengar rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki ayat ke-100 dari surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik minha qa'imun wa hasid. Artinya, itu adalah sebahagian dari berita-berita negeri yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami ceritakan kata Allah kepadamu wahai Rasulullah, di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. Ini adalah cerita yang mana cerita ini untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun begitu juga, kisah sebagaimana Allah berfirman naqussuhu alaika, kisah di sini adalah kisah yang betul-betul nyata karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dimasukkan ke dalam Al-Qur'an sebagai mukjizat yang abadi sampai nanti kiamat saat. Maka tidak pantaslah kalau seandainya seseorang mengatakan kisah di dalam Al-Qur'an ini adalah kisah yang ditambahi bumbu-bumbunya. Tidak, Al-Qur'an tidak pernah seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala yang bercerita berfirman langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dimulai dengan dzalika min amba'il qura? Karena dzalika di situ adalah menunjukkan keagungan cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa lainnya litta'zim dengan kata dzalika. Artinya kita harus melihat betul-betul sehingga kita betul-betul mengambil pelajaran yang mana sudah terjadi dari kisah-kisah itu sebagaimana yang dipaparkan dalam Al-Qur'an ini. Ada yang hancur dan ada memang yang masih ketinggalan puing-puingnya. Maka kalau kita melihat ini juga sudah banyak kita melihat bagaimana bekas-bekasnya ataupun puing-puingnya yang masih ada. Kita lihat bagaimana film dokumenter Harun Yahya menemukan seorang arkeolog dari Inggris ataupun dari Perancis menemukan bagaimana siksaan azab orang-orang yang terkena pada masa Nabi Lut alaihi salam, yaitu didapatkan di situ adalah orang-orang ini yang matanya terbelalak, tangannya adalah menunjukkan histerisnya mereka itu, dan kakinya tidak lurus melihat dan menyangkal dari azab Allah yang datang kepada mereka. Ini adalah satu hal yang sangat menakjubkan bahwasanya masih ada sisa-sisa itu. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menghibur Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan melalui firman Allah dengan menyebut dzalika min amba'il ghaib. Maka di sini perlulah kita betul-betul mengambil pelajaran dari kisah itu. Karena kisah yang terjadi para nabi-nabi terdahulu yang mana hancur itu sudah terjadi sekarang, yang mana sekarang ini adalah disebabkan karena mereka tidak mau mengindahkan perintah Allah, karena mereka selalu berbuat kriminal, karena mereka sudah digelar oleh Allah yaitu bi'sal ribdul marfu, bi'sal rifdul marfud, atau dibahasakan dalam surah Hud ayat 98, wa bi'sal wirdu al mawrud, na'udzubillah min dzalik. Namun demikian, di sini sudah ada di studio narasumber kita yaitu Ustadz Perdana, Ustadz Ardiansah, dan Ustadz Sapir. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul. Menarik sekali kalau kita perhatikan kajian kita pada hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran kepada kita. Zalika min amba'il Qur'an naqusu 'alaik. Pemaparan kisah yang ada di dalam Al-Qur'an yang diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hiburan bagi kita. Artinya kalau kita dalam kondisi lagi suntuk, pikiran lagi mumet, ya, lagi bete ya, bahasa sekarang Ustaz Sabiar ya. Iya, betul. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna, tapi cobalah baca Al-Qur'an, baca kisah-kisah ini, atau kita ambil buku-buku yang menceritakan tentang kisah-kisah Al-Qur'an, itu akan sangat menghibur diri kita. Begitu juga pada saat kita dalam kondisi susah, kondisi kebingungan apa yang harus dilakukan, kisah-kisah yang dipaparkan Allah tentang para nabi itu memberikan banyak inspirasi dalam kehidupan. Bagaimana seorang nabi Syuaib dengan tegar menghadapi kaumnya walaupun begitu banyak tantangannya. Bagaimana kelembutan Rasulullah dalam menghadapi musuhnya, itu satu hal yang menginspirasi kepada kita. Bagaimana ketinggian budi pekerti ya dari para nabi-nabi di dalam menghadapi sepak terjang kaumnya yang begitu ganas, itu semua bertujuan untuk menjadi pelajaran bagi kita bagaimana cara kita menghadapi kehidupan ini dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ini amba'il qura, kaum-kaum yang sudah terbinasakan itu, yang sudah dibinasakan itu menjadi pelajaran bagi kita. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarah masa lalunya. Artinya apa? Bangsa yang besar itu akan mampu besar ketika dia meneruskan perjuangan dari para pendahulunya. Kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita itu kita teruskan. Ya, itu namanya bangsa yang mau untuk besar. Dan apa kesalahan yang telah terjadi pada masa sebelumnya, ketidaksuksesan itu harus dijauhi. Kesalahan-kesalahan itu jangan ditiru ya. Cukup bagi kita sudah bagaimana Allah meluluh lantakkan kota Banda Aceh, kota Yogyakarta, di Nias dan di berbagai tempat ya, itu menjadi pelajaran kepada kita bahwa persiapkan tatanan kota itu dengan baik. Bagaimana jangan terjadi lagi tsunami. Kalaupun terjadi tsunami itu kehendak Allah, tapi bagaimana kita menghadapinya? Dibuatlah tata kota yang baik. Jangan air itu langsung masuk ke dalam kota, tapi bagaimana air itu bisa memencar ke sekelilingnya. Dibuat tembok kayak bagaimana ya. Bagaimana ketika gempa itu adalah merupakan kehendak Allah, tapi ketika terjadi gempa, bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya jangan terlalu luluh lantak lah. Dipersiapkanlah tatanan kota, bangunan-bangunan yang kuat dan kokoh. Jangan asal-asal saja ya. Ya, terutama sekali bagi para pemborong-pemborong kita, jangan terlalu banyak makan semen, makan kerikil, makan pasir, sehingga akhirnya bangunan itu kekurangan semen, kerikil, dan pasir, akhirnya ya menjadi bangunan-bangunan yang tidak kuat begitu. Jadi ini semua pelajaran bagi kita, bagaimana cara kita menghadapinya. Cukuplah banjir yang menimpa kota Jakarta itu hanya menimpa sekali saja, tapi untuk tahun-tahun ke depan bagaimana kota Jakarta dan juga kota lainnya selamat daripada bahaya banjir. Ya, saya ingin menambahkan tentang aspek kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Memang kalau kita membaca Al-Qur'an, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepertiga daripada kandungan Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah. Ya, kalau Al-Qur'an itu diklasifikasikan kepada tiga, maka separuhnya adalah berkaitan dengan akidah. Kemudian sepertiganya adalah akidah, sepertiga yang keduanya adalah hukum, dan sepertiga ketiganya adalah kisah-kisah. Mengapa begitu banyak kisah direkam oleh Al-Qur'an? Maka kita dapat melihat jawabannya dari ayat ini sebagai indar, sebagai peringatan, sebagai sebuah pelajaran yang begitu besar ya bagi bangsa yang ada saat sekarang ini. Kita tidak akan mengetahui bagaimana dahsyatnya azab yang pernah Allah timpakan kepada kaum-kaum tertentu kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kalaupun mungkin disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah atau buku-buku sejarah, maka kita akan meragukan otentisitas dan validitas daripada sejarah itu. Tetapi ketika Al-Quran menyampaikannya, maka kita tidak pernah ragu sedikit pun. Nah, kemudian yang kita fahami juga dari ayat yang berbahagia ini atau ayat yang sangat mulia ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata-kata al-qura yang artinya negeri atau kampung atau desa atau bisa juga kota masuk ke dalam kategori itu semuanya. Ini menunjukkan bahwa al-qura yang dimaksud di situ sudah diketahui ada alif lam yang disebut dengan alif lam ma'rifah, di situ menunjukkan bahwa ada kota yang dimaksud, yaitu adalah kota di mana tinggalnya kaum-kaum para pengingkar, baik itu kepada kaum Nabi Madain Saleh, kaum Syuaib, dan begitu juga kaum daripada Nabi Musa atau Fir'aun pengikutnya dan pengikutnya. Ini semua menunjukkan bahwa itu sudah pernah terjadi pada masa lampau. Maka daripada itu kita belajar dari keingkaran mereka untuk kemudian memperbaiki kehidupan kita saat sekarang ini. Jangan sampai keingkaran itu kembali terulang, ya, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terulang, karena boleh jadi azab itu juga akan terulang karena keingkaran itu mengundang kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahan. Iya, Ustaz Safir. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja di sini bahwasannya kisah Allah itu benar adanya. Marilah kita mulai dari sekarang, kalaupun belum semua apa yang dipaparkan Ustaz Ardiansah, 1/4 dari Al-Qur'an, ya. Sepertiga dari Al-Qur'an itu merupakan kisah-kisah. Kalau kita sudah jabarkan dari ayat yang kita angkat ini, marilah kita mencari kisah yang lain untuk menjadikan i'tibar dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tidak ada mungkin kisah yang di dalam Al-Qur'an itu hanya fiktif belaka, tetapi nyata adanya. Untuk memperbaiki, kalau ada sisi yang salah, kita jauhi. Kalau ada yang baik, kita tiru untuk memperbaiki diri kita, mendapat saadah di dunia dan di akhirat. Kami kembalikan kepada Ustaz Fajrul Haq. Ya, terima kasih kepada Ustaz Safiar. Ayat ini juga mengambilkan kita pelajaran, yang mana pelajaran itu sangat berharga, dimulai dengan dzalika min amba'il ghaib. Dzalika tadi sudah saya katakan adalah lita'zim, mengagungkan. Maka salah satu kita dapat mengambil pelajaran ini, kita harus mengagungkan ayat Al-Qur'an. Dengan itu kita akan merasakan pelajaran yang sangat penting dari peristiwa-peristiwa yang dihancurkan Allah dalam negeri-negeri yang sesuai dengan kaum, yang sesuai dengan nabi dan kaumnya masing-masing. Yang kedua, ini adalah menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah itu akan terus berlaku. Maka kita harus menjaga jangan sampai kota kita, negeri kita hancur, yang mana azab di negeri lain atau di wilayah lain itu terus bergilir atau terus berjalan, tidak pernah ada henti-hentinya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan kita mengagungkan, dengan cara berzikir dan bersyukur terhadap peristiwa-peristiwa yang dikisahkan dalam Al-Qur'an itu, yaitu dapat kita mengambil i'tibar begitu pedihnya musibah-musibah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah kita harus dapat mengambil pelajaran dari semuanya ini. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq, bersama saya Ustaz Safiar, Ustaz Ardiansah, dan Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ya.